yang selalu menggoyang. Hatiku yang lara, yang ku doakan selalu. Ilu hatiku menerang, jika kasih pujaanku. Yang ku doakan selalu. Yang ku doakan selalu.